Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayyuhal muslimin al-kiram wal musyahidun ahibba, para pendengar maupun para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah kita kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian ta'lim al-lughah al-arabiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pelajaran ad-dars ats-tsani asyara, pelajaran yang ke-12 dari kitab durus al-lughah mujallad al-thalis, yaitu jilid yang ketiga di halaman safa sadisa wa tis'un, halaman 96. Sebagaimana biasa bahwa para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja yang diminta lebih aktif untuk ikut serta dalam kajian ini. Nah, ini karena pelajaran ini sudah mulai pelajaran cukup tinggi, apalagi jilid yang ketiga, maka akan lebih banyak kepada praktek tatbik, yaitu praktek di mana jilid yang pertama sudah antum ikutin dan juga jilid yang kedua juga demikian, termasuk jilid yang ketiga ini sudah lebih separuh daripada pelajaran yang ada pada jilid yang kedua ini. Maka itu coba kita lebih banyak mempraktek, terutama membaca, yaitu qira'ah, baik nas yang ada di hiwar maupun latihan-latihan yang ada dalam kitab ini. Taib, dipersilakan sesan untuk para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja untuk bisa membaca nas yang ada di pelajaran yang ke-12 ini. Nanti akan kita bahas kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari yang ada dalam nas ini. Taib, tafadhal sesan. Baik, jazakallah khair, dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan langsung kepada antum untuk berinteraksi dan membaca nas yang terdapat di pelajaran ke-12. Silakan, anda juga yang belum memiliki buku, kami akan tampilkan nas yang terdapat dalam pelajaran kita di layar televisi anda. Kita terima untuk penelpon yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Umma Fatimah. Naam. Silakan. Barakallahu fiik. Barakallahu. Naam, tafadhali ya Umma Fatimah. Naam, ad-dars ats-tsani 'ashar. Urahibu bikum fil yawmil awwali min al-'amil jadidi. Mata wasatu min biladikum? Wasalna qabla usbu'in. Amma ana fa wasatu amsi. Jayyid. Ana wasatu yawma thulatsai. وذهبت إلى مكة لأداء العمرة وبقيت هناك ثلاثة أيام جيد. ورجعت البارحة. أهلا. نعم تفضلي وصي. أهلا وسهلا يا أستاذ. أتسمح لي أن أجلس أمامك؟ نعم. إن هذا المقعد خالي جيد. فإن صاحبه قوية ويا قيده العام الماضي عام الماضية. نعم. اجلس حيث شئت. لا أريد أن أجلس تحت المروحة فإن ذلك يضرني. نعم. أفأجلس خلف جمل جمالي؟ لا لا مانع لدي. أين سافرت في عطلة الصيف هذه السنة يا أستاذ؟ هذه أين سافرت في عطلة الصيف هذه السنة يا أستاذ؟ نعم. إلى إندونيسيا. ألم تمر بكوالا لمبورا؟ نعم. بلى، ولكنني لم أمكث بها طويلا. ماذا لم؟ بلى، ولكنني لم أمكث فيها طويلة. نعم. كم لبست ثم يا أستاذ؟ لبست ثمة يوما أو بعض يوم. نعم. لو عرفت أنك تأتي إلى بلدي. نعم. إلى بلدي. نعم إلى بلدي. لو عرفت أنك تأتي إلى بلدي لاستقبلتك في المطار. نعم. أسافرت إلى سنغافورة أيضا؟ لا. ألم تسافر إليها من قبل؟ نعم لم أسافر إليها قط. أحسن بارك الله فيك، قراءة ممتازة. نعم نعم جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. Ana menanyakan kalau tanda jazmnya bagi fi'il mudhaf itu apa ya Ustaz? Ya taib. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu akhir Ustaz, ini soal taib. Jazakallahu khair pada Umm Fatimah, qiraah jayyidah, dan kita berikan kesempatan kembali di belakang Umm Fatimah untuk membaca sesi qiraah dalam pembahasan jilid yang ketiga ini di pelajaran ke-12. Silakan Anda bisa memanfaatkan di pembahasan atau di pelajaran yang baru di kesempatan malam ini untuk membaca hiwar dan nas yang terdapat di dalam pelajaran ke-12. Kita terima kembali di belakang Umm Fatimah. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Umm Abdillah. Ahlan sahlan fikum. Di Solo. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak ya Umm? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Baik, تفضلي يا أم عبد الله. الدرس الحادي عشر. أعد الدرس الحادي عشر. لا ليس الحادية عشر. عشر. لا ليس الحادية عشر. ليس الحادية أصلي أنا أتعلم. يا Oh, cetak lama? Ya. Oh, ya, ya, ya. Baik. At-tarsutani asyara. Ya, ya, ya. Arahibu bikum fil yaumil awali minna amil jadidi. A'idi, a'idi marasani ya. Arahibu bikum. Arah, bukan, bukan A. Itu A itu bukan. Urahibu. A itu, afwan, A itu bukan huruf istifham. A itu adalah bagian daripada huruf itu sendiri, yaitu fi'il mudhari. Ana urahibu, ya. Urahibu bikum fil yaumil awali minna amil jadidi. Naam. Mata basaltum min biladikum. Iya. Basalna qabla usbu'in. Amma ana basaltu amsi. Naam. Ana basaltu yaumat ulasai. Bazatu ila makata di atli ada il umroti. Naam. Bapakitu hunaka salah sata ayamin. Barajatu barajatu barihata. Naam. Ahlan wa sahlan. Ya ustazu, atas mahuli an ajlisa amamaka. Naam. Inna za maka'ada khalil. Fa'inna sahibahu huwiya qaiduhu lama madhi. Nah. Ijlis haithu syi'ta. La uridu an ajlisa tahta mirwahati. Nah. Fa'inna zalika yadhuruni. Afa ajlisa khalfa jamalin. Afa ajlisu. Afa ajlisu khalfa jamalin. Nah. La mania la saya. Aina safarta fi utlati saifi hadhihi sanata ya ustazi. Ila Indonesia. Naam. Alam tamurra fi Kuala Lumpur. Naam. Bala. Balakinani lam amkusu fiha awilan. Lam am. Lam amkusu. Amkus. Naam. Lam amkus fiha tawilan. Naam. Kam rafikta kama ya ustazi. Rafistu samata yauman au ba'da yaumin. Lau araftu annaka ta'ati ila biladi ila baladi las taqbaltuka fil matori. Asafarta ila Singapura ya aidon. Lah alam tusafir ilaiha min qabli. Naam, lam usafir ilayya qatu. Naam, ahsan. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qira'ah jayyidah. Naam, jazakallahu khair ya Umar Abdillah, barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan yang ketiga, silakan di 0218236543. Masih dalam sesi qira'ah di pelajaran yang ke-12 ya, di halaman 96. Silakan. Kita angkat kembali. Halo. Baik. Ya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf sebelumnya Umar, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Ada feedback. Baik, dengan siapa di mana? Sudah, Ustaz. Iya. Nah. Dengan siapa di mana, Om? Dari Ummu Nulaila, Jakarta Utara. Baik, ahlan. Ahlan. Ahlan wa sahlan ya Ummu Nulaila. Naam, Ustaz. Baik, ikra. Ad-dars ats-tsani 'ashar. Naam. Urahibu bikum fil yawmil awwali minal amil jadidi. Mata wasaltum min baladikum. Min? Wasalna qabla usbu'in. A'idi, mata wasaltum? Amma ana fa wasaltu. A'idi, ulang kembali. Mata wasaltum? Ulang kembali. Mata wasaltum min biladikum. Nah, bilad ya, bukan balad ya. Biladikum. Nah, Ustaz. Naam. Wasalna qabla usbu'in. Naam. Amma ana fa wasaltu amsi. Ana wasaltu yawmat thulatsai. Wa dhahabtu ila Makkah li ada'il umrati. Jayyid. Umrati. Mm-hmm. Wa baqitu hunaka thalathata ayyamin. Jayyid. Waraja'tul barihata. Naam. Ahlan wa sahlan. Ya ustaz, atusammihu li? Atasmahu li. Ya ustaz, atasmahu li? An ajlisa amamaka. Inna hadzal maq'adu. Nah. Maq'ada khalin. Naam, sahih. Inna hadzal maq'ada khalin. Fa inna sahibahu tuya qaiduhu al-amal madiyya. Naam. Ajlisu haitsu haitsu syi'ta. La uridu ijlis. An ajlisa. A'idi. Ijlis. Bisa ajlis. Ijlis haitsu. La uridu. La. Qabla hadha. Ijlis haitsu syi'ta. Laysa ajlisu. Ijlis haitsu syi'ta. La uridu an ajlisa tahtal mirwahati. Fa inna dhalika yadurruni. Naam. Apa ajlisu khalfa jamalin. Naam. La mani'a ladayya. Aina safarta fi utlatis sayfi hadhihi sanati ya ustaz? Hadhihi sanata. Aina safarta fi utlatis sayfi hadhihi sanata ya ustazu? Ila Indonesia. Naam. Alam tamurra yaku Lala, bi marra bi. Alam tamurra bi Kuala Lumpur. Bi Kuala Lumpuro. Naam. Kuala Lumpur. Naam. Bala. Walakinnani lam amkus fiha tawilan. Tam labista sama ya ustazu. Labistu samata yauman au ba'du yaumin. Naam. Law arafta annaka ta'ti ila baladi. Law araftu. Law araftu, laysa law arafta. Law araftu. Law araftu annaka ta'ti ila baladi. Tuka fil matari. Naam. Ila sin. Aha. Asafarta. Di ujungnya ada kata asafarta. Yang ini belum Ustaz yang bawa. Oh iya, enggak, ujungnya masih ada itu. Fil matar, di ujungnya ada. Naam Ustaz ya. Ini pakai ini Ustaz. Oh iya iya. Pakai apa namanya? HP. Oh, HP. Iya iya iya. Tayyib. Yeah. Nah, nanti ya akan nah, datang. Ulang, ya? Iya ya, akan datang gua usah pakai HP lagi, beli kitab aja. Law arafta annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltu fil matari. Law araftu. Bukan law arafta. Law araftu ya Allah. Iya. Law araftu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka fil matari. Safarta ila Allah warallah. Ada makdir Allah. Baik. Mulailah terputus sambungan teleponnya. Masyaallah kira aja ini. Ya, kira aja. Jaidah. Baik, dan mungkin umum bisa menghubungi kembali untuk menyelesaikan sisa dari bacaan yang mau sampaikan. Silakan di 0218236543. Jazakallahu khair ala kulli hal. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Mulailah di 0218236543 bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin ikut bergabung dan berinteraksi membaca nas dan yang hiwar yang terdapat dalam pelajaran ke-12, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Ibu Hasana. Ibu Hasana? Iya. Taib, di mana ya Umma? Di Cilandak. Baik, masyaallah. Baik, tafadhali ya Ummu Hasanah. Naam. Az-zatu tsani 'ashara. Urakhibu bikum fil yawmil awwali min al-'amil jadid. Naam. Mata wasaltum min miladikum? Jayyid. Wasalna qabla usbu'in. Amma ana wasaltu amsi. Anna wasaltu yawma thulatha'i wa dhahabtu ila Makkah li ada'il umrah. Naam. Wa baqitu hunaka salasata ayyam. Jayyid. Wa raja'tu al-barihah. Ahlan wa sahlan. Ya ustazu, atasmahu li an ajlisa amamaka? In hadza inna Inna hazal ma'ada khali. Jayyid. Fa inna sahibahu tuya faidul amal ma'adiyah. Naam. Ijlis haythu syi'ta. La uridu an ajlisa tahta mirwahati. Fa inna zalika yadurruni. Afa ajlisu khalfa jamadin. La mania ladaya. Nah. Aina safarta fi utlatil syafi hadhi sanata ya ustaz. Utlatis syafi. Utlatis syafi. Ya maaf. Nah. Aina safarta fi utlatis syafi hadhi sanata ya ustaz. Ila Indonesia. Nah. Alam tamurra iku Kuala Lumpur. Bala walakinnani lam amkusu fiha tawilan. Kam labista sama ya ustazu? Labistu samata. Labistu samata yoman au ba'do yomi. La araftu annaka ta'ti ila baladi li istiqbaltuka lastaqbaltuka fi matari. Fil matari. Asafarta. Ila Asafarta ila Singapura aidon? Singapura aidon, naam. La, alam tusafiru ila mim qabl? Alam tusafir ilaiha min qabl? Naam. Naam, lam usafirun ilaiha qabl. Lam usafir, sukun. Naam, lam usafir ilaiha qabl. Jayid, masyaallah. Ahsan, barakallahu fik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Ummu Hasanah. Baik, barakallahu fik. Dan kirah jayidah, nam sat. Baik, alhamdulillah kita berikan kesempatan kembali yang kelima ya, masih sesi kiraah sebelum nanti kita akan beralih ke kaidah-kaidah yang terdapat dalam hiwar ini. Silakan di 0218236543. Ya, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Iskandar di Lampung, Dad. Ahlanya. Ahlan. Iskandar. Masyaallah, tafadhal ya ah Iskandar. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika, Dad. Iqra. Ad-darsu ats-tsani 'asyara. Jadi urahibu bikum fil yaumi awwali min al-'amil jadid. Fil yaumil alif lam fil yaumil. A'id mara tsaniya, urahibu bikum. Urahibu bikum fil yaumi fil yaumil awwali min al-'amil jadid. Naam. Mata wasaltum min biladikum? Wasalna qabla usbu'in. Jayid. Amma ana wasaltu amsi. Fa wasaltu. Amma ana fa wasaltu amsi. Anna wasaltu yawma thulatha'i. Ana binu tashrid, binu syiddah tanpa tashrid. Ana bukan anna. Ana wasaltu yawma thulatha'i. Wadahabtu ila Makkata biada'il umrati. Wabakitu hunaka thalathata ayyamin. Waraja'tul barihata. Ahlan wa sahlan. Ya ustadu, atasmahu li an ajlisa amamaka? Inna hadal maq'ada khalid. Fa inna sahibahu tuwiya qaiduhul amal madiya. Ijlis haisu syi'ta. La uridu an ajlisa tahtal mirwahati. Fa inna zalika yadurruni. Jayid. Afa ajlisu khulfa jamalin? La mani'a ladayya. Aina safarta fi utlati sayfi hadihi sanata ya ustad? Ila Indonesia. Alam tamurra bi Kuala Lumpur? Bala walakinnani lam amkus fiha tawilan. Kam labista sama ya ustadu? Labistu sammata yawman aw ba'da yawmin. Law aradtu annaka ta'ti ila baladil lastaqbaltuka fil mator. Hadha laysa su'al. Intonasinya bukan pertanyaan ya. Iya, Dad. Pernyataan. Law aradtu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka fil matori. Asafarta ila Singapura aidon? La. Alam tusafiri ilaiha min qabl? Naam. Lam usafir ilaiha qattun. Ahsan, barakallahu fik. Masyaallah. Qira'atuka jayyidah. Hafizun barakallahu. Wa iyyak. Nah. Jazakallahu khair akh Iskandar di Lampung, barakallahu fik. Qira'ah jayyidah, mumtazah. Alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan kembali mungkin bagi pendengar dan pemirsa TV Roja, silakan di 0218236543. Di belakang Iskandar, silakan. Baik, halo. Dan mungkin ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan Ummu Ana? Iya, betul. Baik, di Cinere ya, Baca lagi ya. Iya, naam. Tafadhali. Ya, bismillah. adat sa'aniyah asar. Urohibu bikum fil yawmil awali minal amil jadidi. Mata wasoltum min biladikum. Wasolna kobla usbu'in. Ama ana fa wasoltu amsi. Jayid. Ana wasoltu yawmat sulasai wadahabtu ila makata diada'ir umrati. Jayid. Wabakitu hunaka salah satu ayamin. Warujaktu warujaktul barihan. Nah. Ahlan wa sahlan. Ya Ustazu, atas mahuli an ajlisa amamaka. Inna hada makada kholid. Fa inna sohibahu tuya ko'iduhu. Ko'iduhu. Ko'iduhu amal maldi. Naam. Ijlis haizu syi'ta. La uridu an ajlisa tahta mirwahati. Fa inna zalika yaduruni. Afa ajlisu khalfa jamalin. Lamani'ah ladaya. Aina safta fi aina safarta fi uslati syaifi hadihi sanata ya ustazu. Ila Indonesia. Alam tamuru bi Kuala Lumpur? Bala, walakinan lam amku fiha tawilan. Kam labista sama ya ustadzu? Labistu sama ta? Labistu. Yauman. Apa ustaz? Labistu. Ya. Labistu sama ta? Yauman. Labistu, labistu. Labistu. Labistu sama labistu sama ta? Yauman au ba'du yaumin. Law araftu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka. Lastaqbaltuka. Lastaqbaltuka. Lastaqbaltuka fil matar. Asafarta ila Singapura ta aidon? La. Alam dusafir ilaiha min qablu? Naam. Lam usafir ilaiha qatud. Ahsan, barakallahu fik. Masya Allah, qiraatuki ya jayidah. Masya Allah. Sudah Ustaz. Nah, insya Allah jik. Ahsan. Syukron Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair ya ma ana cinere, barakallahu fik. Nah, kita masuk pada sesi kaedah yang ada di sini. Nah. Tentu kaedah yang sudah kita pelajari saja. Iya. Baik, untuk sesi kaidah ini kita akan berikan kesempatan di studio ada ikhwah yang menemani pembahasan kita. Silakan, Ustaz, mungkin bisa sampaikan. Baik, mungkin baca nanti saya akan tanya ya. Baca dulu berapa baris? Naam, tafadhol. Tafadhol ya, akhi. Bismillah. Ad-darsu ats-tsani 'ashar. Ad-darsu ats-tsani aw tsani? Ad-darsu ats-tsani. نعم الدرس الثاني عشرة أو الدرس الثانية عشرة الدرس الثاني عشرة يعني tidak dikasih harakat ya. Kenapa tidak dikasih harakat? Kalau ya tidak dikasih harakat berarti harakatnya dhamma atau kasrah. Itu saja. Iya. Kalau ya ini digolongkan apa? Isim manqus. Iya, isim manqus. Isim yang diakhiri oleh ya al-lazima. Nah, kalau tidak kasih harakat berarti harakatnya dhamma atau kasrah. Nah, kalau dihasrakan apa? Asaniu asyara atau asani asyara. Kan gitu. Karena berat tentu tidak diharakatkan. Nah, apakah harakatnya dhamma atau kasrah? Dhamma, Ustaz. Dhamma. Taib, kenapa dhamma? Dia sifat, Ustaz. Sifat dari ad-dars. Ad-dars. Taib. Jadi tsaniyah asyara itu betul sifat. Tapi ini perlu diketahui. Ini adalah adat. Adat, nah, Ustaz. Murakkab. Adat murakkab itu mabni. Adat murakkab itu mabni termasuk adat tertibi. Ini kan adat tertibi nih, adat tingkatan. Adat tingkatan itu adat angka pertama itu adalah bentuk tertibi, bentuk tingkatan. Umpamanya al-awwal, al-thani, al-thalith, al-rabi dan sampai al-ashir, itu adat tertibi, adat tingkatan. Nah, kalau dia sudah masuk belasan, baik adat tertibi atau adat biasa, itu mabni. Mabni al-fathah juz'ain. Mabni al-fathah juz'ain. Arti juz'ain, dua bagiannya fathah. Baik yang angka satuan maupun angka belasannya. Jadi saniyahnya fathah, asyarahnya fathah. Jadi bukan dhammah, ya. Maka dibaca ad-darsu tsaniyah asyarah. Iya. Karena kalau harakat fathah itu tidak dimuqaddarkan, enggak ditakdirkan. Iya, kenapa? Karena dia ringan. Iya, tidak berat. Yang berat itu adalah harakat dhammah dan apa? Dan kasrah. Kecuali kalau ianya bukan ya apa? Ya isim manqus. Kalau ya umpamanya ya nisbah. Nah, itu tetap dibaca harakatnya. Umpamanya misriyun. Misriyun yaitu adalah atal ya zaidah dan isim mansub namanya. Isim mansub. Sin ya, bukan pakai sad ya. Isim mansub. Isim yang dinisbahkan kepada bisa ya nisbahkan kepada apa? Kalau nama negara, nisbah pada negara. Kalau pada nisbah kepada nama orang, nisbah kepada orang, pakai ya tasydid, ini namanya ya unnisbah misri. Nah, kalau ya nisbah itu bertasydid, tetap diharakatkan walaupun dhammah atau kasrah. Misriyun, misriyin. Ya, tapi karena itu ya zaidah, bukan zaidah tambahan ya. Kalau ini adalah ya yang dia merupakan harus bagi kata ini as-sani, as-saniyah. Jadi ad-darsu as-saniyah asyarah. Taib. Jadi betul itu da'at ya, na'at, tapi dia mabni ala fat ala fathah juz'ain. Taib, istamir. Urahibu bikum fil yaumil awwali min al-'amil jadid. Taib, kenapa dibaca al-awwali? Sifat Ustaz. Sifat atau na'at. Ini bilangan apa ini? Al-awwal ini bilangan apa tadi? Adat? Adat tertibi. Iya, tertibi. Kena bilang apa? Tingkatan. Bilang tingkatan ya. Kalau bilang biasa, wahid. Ya. Al-awwali. Taib. Al-jadidi juga nah? Na'at. Taib, tafadhol. Mata wasaltum min biladikum? Wasalna qabla usbu'. Amma ana fawasaltu ams. Nah, ana, ini pernah disampaikan dulu. Setiap amma mesti jawabnya pakai fa, ya. Amma ba'du faya ibadallah. Ya, ini harus diketahui juga. Taib, istamir. Ana wasaltu yawm al-thulatha'i. Jumlah apa ini? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Taib. Wa dhahabtu ila Makkah li ada'il umrah. Baik, kembali jumlah ismiyah tadi, mubtada'nya mana? Mubtada'nya jumlah fi'liyah, Ustaz. Mubtada'. Oh, mubtada'nya ana, Ustaz. Ana. Naam. Bentuk dhamir ya. Kalau khabarnya? Jumlah. Mana itu? Wasaltu. Wasaltu. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Baik. Istamir. Wabakitu hunaka wadhahabtu wadhahabtu ila Makkah li ada'il umrah. Naam. Wabakitu hunaka. Baik, lahza. Wadhahabtu ila Makkah. Kenapa baca fathah? Ghairu mamnu' min ashraf. Mamnu' sarfi atau ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak boleh bertanwin. Ilatnya apa ini? Ismu alam. Alam. Ada berapa ilatnya? Ilat itu apa? Faktor ya. Faktor yang ada berapa? Satu atau dua? Ismu alam dan berarti dua faktornya, faktor. Dua ilat. Ilatan. Yang pertama alamiah, itu isim alam kena nama tempat Makkah, nama kota. Kemudian apa lagi? Faktor kedua? Tak marbut, Ustaz. Ta'nis. Iya, namanya ta'nis muannas. Iya, muannas. Situ ada ta marbutah. Taib, ahsan. Wa baqitu hunaka thalathata ayyamin. Naam, waraja'tu ilal bariha waraja'tu al bariha. Naam. Ahlan wa sahlan. Baik, yakfi ahsan. Barakallahu fik. Naam. Jazakallahu khair, akh. Naam. Barakallahu fik. Dan kita berikan kesempatan berikutnya untuk sesi yang kedua untuk melihat dan menyampaikan kaidah-kaidah yang terdapat dalam hiwar dan sesuai dengan pembahasan yang sudah kita kaji bersama dari jilid 1, jilid 2 dan di awal-awal sampai pelajaran 11 kayak pelajaran yang ketiga, bab yang ketiga dari kitab ini. Baik, barakallahu fi, kita berikan kesempatan via telepon, silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Wahid. Naam, insyaallah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Masyaallah. Aina kunta? Susah masuk. Oh, gitu ya. Masyaallah. Masuk ya, Ustaz. Wasil. Naam, wasil an. Al-mudarris. Al-Jamal. Al-Jamal. Naam, Jamalun. Naam. Ya, ya Ustaz. Atasmahuli an ajlisa amamaka inna hadal mak'ata khulin. Taib, yakfi ya orang. Nah. Ustadhu sebagai apa di situ? Ya Ustadhu. Munada. Munada. Nah. Apa arti munada? Yang dipanggil. Yang dipanggil. Taib, dia itu mabni atau mu'rab? Ya Ustadhu. Munada itu. Ya, munadanya itu ustadz ini mabni atau mu'rab? Mu'rab, Ustaz. Mu'rab, ha? Berarti ustadz. Munada itu mu'rab maksudnya. Kalau mu'rab berarti ustadzun. Oh. Ini mabni ya. Mabni. Jadi mabni ala dhamm. Baik, kenapa mabni ala dhamm? Ini sudah lupa ya ini. Nakirah apa ini? Nakirah maksud. Ya betul, nakirah maksuda. Nakirah maksuda yaitu isimnya belum apa? Nakirah masih umum tapi maksuda tapi sudah tertentu yang dimaksud oleh yang berbicara. Umpamanya Abdul Wahid memanggil salah seorang anak di antara yang mereka, tapi yang anak itu yang sudah tertentu yang diinginkan. Ya umpamanya di situ ada berapa orang anak, kita katakan 5 orang anak, aulad, ha? Lalu panggil salah seorangnya, ya waladu. Nah, karena yang dimaksud adalah maksud tertentu di antara mereka, mungkin yang diinginkan adalah anak yang kurus, kan gitu? Ya, atau anak yang gemuk. Yang di situ yang diinginkan, maka pakailah nakirah maksudah itu mabni ya waladu. Tapi kalau ya waladan berarti apa? Siapa saja. Nah, siapa saja. Nah, kalau ya waladu beda. Kalau ya waladu berarti apa? Ada anak yang diinginkan oleh yang memanggil. Ya, tidak umum. Ya, itu dikatakan nakirah maksudah. Tentu makamnya seperti umpamanya orang yang tercebur dalam sumur. Lalu dia manggil minta tolong. Konteksnya nakira maksudah atau nakira ghair maksudah? Ghair maksudah. Nah, ghair maksudah berarti ya rajulan. Ya rajulan. Berarti apa? Siapa saja. Siapa saja, laki-laki siapa saja yang bisa membantu kan. Kalau ya rajulu, itu enggak tepat makamnya. Iya. Karena di situ dia minta tolong untuk diselamatkan. Taib, jadi ya ustadu. Siapa ini yang dipanggil adalah orang guru yang ada di hadapannya kan gitu sudah tertentu. Taib Iqra marasani atasmahuli atasmahuli an ajlisa amamaka. Taib, apa kedudukan an ajlisa di sini? Ada an, ada fiil mudhari ajlisa. An ajlisa kedudukannya sih. Iya, kedudukan dalam kalimat di sini. Atau apa yang dinamakan an dan fiil ini? Ada sebut masdar apa namanya? Nah ini an dan fi'i di situ kedudukan sebagai maf'ul. Maf'ul bi. Daripada tasmahu. Tasmahu. Iya. Tasmahu. Jadi sebagai maf'ul namanya masdar muawwal. Muawwal ya. Masdar muawwal min an dan fi'il. Min an dan fi'il. Itu katakan masdar muawwal. bisa diubah kepada masdar sharih. Nah, maka dia kata masdar muawwal karena bisa diubah kepada masdar sharih. Apa masdar sharihnya? Apa masdar jalasa yajlisu? Jalisan. Julus kan? Julus ya. Iya. Jadi atasmahu li al-julusa. Ya, kalau kembali kepada masdar sharih apa takdirnya al-julusa. Nah, difathahkan dia karena maf'ul bi mansub. Nah, itu dikatakan masdar muawwal an dan fi'il. Dia bisa diubah kepada masdar sharih menjadi al-julusa. Atasmahu li al-julusa amamaka. Jadi kedua konteks itu benar sahih, tinggal pilih mau pakai an beserta fi'il atau masdar langsung. Atasmahu li an ajlisa amamak au atasmahu li al-julusa amamaka. Maknanya sama ya. Iya, maksudnya sama. Taib. Tsumma iqra in inna hadzal maq'ada khalin. Khalin. Kenapa dibaca al-maq'ada? Isim inna. Hadzanya jadi apa? Hadza. Oh, afan. Tadi badal Ustaz, afan. Maq'ada. Oh, maq'ada badal. Nah. Apa arti badal? Badal pengganti. Pengganti. Ada badal haji ya. Iya, betul. Jadi badal pengganti daripada kata hadza. Untuk supaya lebih jelas ya. Nah, ya, makanya kalau dia badal harus mengikuti yang dibadalkan, yang diganti. Nah, hadza di sini memang dia mabdi, tapi posisinya sebagai apa? Isim inna. Isim inna. Isim inna hukumnya apa? Mansub. Mansub. Makanya hadza ini menempati tempat nasab. Maka badalnya harus mansub. Ya. Jadi inna hadzal maq'ada betul. Mana khabar inna? Inna Khalin. Khalin. Iya. Itu khabarnya hukum marfu atau mansub atau majrur? Khabar inna. Hukumnya marfu. Marfu kan? Iya. Tansibul isma wa tarfa'un khabar. Khabar. Di situ kok majrur? Muqaddar. Muqaddara. Khalin itu. Asalnya apa? Asalnya Khaliyun. Ahsan, Khaliyun betul. Isim apa namanya ini? Khalin isim. Tadi sudah disebutkan mankus, tadi. Ya? Mankus ya. Isim mankus, isim di akhir alif ya. Jadi ada ya-nya dibuang. Ya. Isim mankus ya-nya dibuang. Kenapa ya-nya jadi buang? Ya. Sikol. Kenapa dibuang? Kena sikol. Ada faktornya kenapa dibuang. Kan bisa saja enggak dibuangkan tapi enggak tidak diharakatkan ianya. Khali, maksudnya kan? Ada ya pakai ya. Khali. Nah. Enggak usah dikasih harakat ianya. Nah, di sini kenapa dibuang ya? Itu jadi pertanyaan. Ini juga sudah kita bahas. Ungkapkan. Lupa ya. Taib labas. Labas. Taib ahsanta. Labas. Taib kita akan apa? Tanya kepada peserta yang lainnya. Taib ahsan dari Abdul Wahid. Barakallahu fik. Wa fikum ya. Barakallahu ustaz. Jazakallahu khair. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Abdul Wahid. Iya, kalau lupa hal seperti ini wajar ya. Iya, karena ini termasuk apa? Maudhu' seperti ini Khalin ini termasuk maudhu' yang kadang-kadang sering lupa. Iya, betul. Baik, kita tunggu interaksinya kembali yeah. kepada Abdul Wahid. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di 0218236543. Masih terkait dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam hiwar. Anda bisa menyebutkan kaidah-kaidah tersebut sesuai dengan apa yang nanti akan ditanyakan oleh Ustaz. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa ini? Ini dengan Ruslan di Aceh, Pak. Ahlan, Pak Ruslan. Saya ingin apa namanya menghimbau kepada pihak, ingin menghimbau saja kepada pihak Radio Roja. Tolong apa namanya pelajaran yang jilid 3 ini diputar ulang juga apa pada hari-hari yang lainnya. Baik, Pak. Ya, oke. Salam Pak ya. Baik, sama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Akhruslan dari Aceh. Sementara ini kan baru bisa mengulang di pelajaran ini di siangnya, Bapak, di setiap hari Selasa dan Rabu untuk jilid 2 dan jilid 3. Anda bisa ikuti kembali kajian yang kita bahas di kesempatan malam ini pada edisi siang di radio dan televisi Roja. Jazakallah khair. Taib. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543 bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain yang ingin ikut berinteraksi dan mengasah kembali mungkin kaidah-kaidah bahasa Arab yang pernah dan sempat dipelajari pada waktu-waktu yang telah berlalu. Silakan untuk mengingatkan kembali dan merojaah. Ya, kita akan kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Hanif. Hanif, ahlan ya Ummu Hanif. Ahlan wa sahlan. Masyaallah. Ummu Hanif, aina kunti zaman hadha? Selalu nyimak Ustaz. Hah? Selalu nyimak Ustaz. Masalah selalu nyimak ya. Iya. Tapi kan cukup aja Ummu Fatimah mewakili ya. Baik. Iqra, coba baca. Ya Ustazu atasmahu li? Baik. Tolong dipilihnya ya. Yang kesilinya. Ya Ustazu atasmahu li an ajlisa amamaka? Inna hadzal maq'ada khalin. Naam, tadi yang ditanya adalah kata khalin sebagai apa nih? Khalin khabar inna. Khabar inna marfu. Marfu. Taib, apa tanda rafa'nya? Dhamma muqaddarah. Dhamma muqaddarah. Di mana dhamma muqaddarahnya? Al aslu khaliyun. Berarti muqaddarah adal. Kenapa Ustaz? Muqaddarah adal. Alal ya. Alal ya. Taib, kenapa ianya dibuang? Karena dia nakirah tanpa alif lam. Ah, yang pertama apa? Bukan sebagai mudhaf. Yang pertama bukan mudhaf. Yang kedua tanpa alif lam. Kena mujar min alwal. Iya, min al kena tanpa alif lam. Yang ketiga? Yang ketiga. Ada nasib, tiga kan? Ustaz. Hah? Nasib. Nasib. Nah, makanya jangan terlalu banyak makan nasi. Tahib. Kena dia laisa mansuban. Oh, bukan sebagai Jangan. Ketiga adalah laisa mansuban. Laisa. Dia bukan mansub. Na'am. Kalau mansub, ianya sabita. Iya, khalian, madian, qadian. Ya, demikian juga kalau makai alif lam. Ianya sabita al-qadi, al-madi, al-fi'lul madi. Di situ bisa lihat apa? Di atas sedikit. Na'am. Apa sebawahnya? Oh, di bawahnya. Di bawah itu al-amal madiyah. Nah. Ada alif lam al-madi, ada alif lamnya, maka ianya sabita, ianya tetap tak dibuang. Demikian juga kalau dia mudhaf, ya, mudhaf qadi Makkata. Qadi Makkata. Ianya nampak tadi ya. Oh iya, ianya ditulis. Iya, ya itu walaupun tak disebutkan tapi ditulis, ya. Karena dia mudhaf. Nah, kalau dia tidak mudhaf seperti ini, Khalid ini enggak mudhaf dia. Bukan kata gabung dan dia tidak ada alif lam dan dia bukan mansub. Tapi di sini apa? Marfu kan? Makanya dibuang ianya. Iya. Itulah kaidah harus diingat. Tapi coba i'rab ini Khalid bagaimana cara mengi'rab? Khalin khabar inna marfu wa alamatu rafi'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya. Mana min duri mana ianya? Ya. Wa alamat rafi'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala ya dibuang Ustaz. Makanya apa namanya? Ala mahdhuf. Ala ya'il mahdhufah. Ala ya'il mahdhuf. Nah, jadi Khalin khabar inna marfu'un wa alamat rafi'atan rafa'nya dhammatun muqaddaratun 'ala ya'il 'ala al-ya'il mahdhufah. Iya. Man anduri nah, itu ya at-ta'adzuru. Ta'adzur. Enggak mungkin bisa dinampakkan. Sekalipun ianya ada enggak mungkin bisa nampakkan. Apa? Afwan bukan ta'adzur, as-siqal. Nah, itu sering keliru Ustaz, antara ya. Ta'adzur dengan siqal, ya, kapan betul. Siqal, kapan ta'adzur itu gimana Ustaz? Kena ya kan? Kalau pokoknya kalau ya siqal. Oh. Kena ya itu kan bisa diharakatkan. Kalau ta'adzur itu enggak mungkin bisa diharakatkan. Ta'adzur hanya pada alif Ustaz ya? Hah? Iya, alif. Itu pada hanya pada isim maksur. Isim maksur kan? Nah. Musa Al-Mustashfa. Rumah sakit Al-Mustashfa. Nah, dari mana tahu alif? Sebelumnya fathah. Mustashfa. Itu alif. Enggak bisa diharakatkan. Ya. Itu sikol maksudnya? Itu ta'adzur. Yang tadi sikol Ustaz. Kalau tadi sikol. Kalau sikol tekan berat kan, masih bisa diharakatkan. Al-madiyu, kan gitu. Khaliyu, masih bisa diharakatkan. Ya, tapi berat, maka tidak dinampakkan sekaligus, ya hanya dibuang. Ya. Tadi kaidah yang berlaku tadi. Taib. Nah. Iqra'i. Fa'inna sahibahu tuyaqaiduhu al-amal ma'adiyah. Nah, taib. Mana isim inna di sini? Sahiba. Sahiba. Mana khabarnya? Tuwiya. Tuwiya. Tuwiya ni? Majhul. Majhul. Qaidu jadi apa? Fa'il. Naib fa'il. Naibul fa'il. Jayid. Jadi jumlah fi'liyah ya. No. Sebagai khabar in. Khabar inna. Taib. Wasili. Ijlis haifi syi'ta. Mm-hmm. La. Mm-hmm. La uridu an ajlisa tahta al-mirwahati fa inna dhalika yadurruni. Nah, taib. Tadi an ajlisa sebagai apa di sini? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah. Sebut apa namanya? Masdar apa? Masdar muawwal. Masdar muawwal. Nah. Bisa dijadikan masdar sore? Naam. Bisa. Al-julusa. Al-julusa. Coba dibaca. La uridu. La uridu. La uridu julusa tahta al-mirwahati. Fa inna dhalika yadurruni. Nah, jadi hakikat maknanya sama aja. An ajlisa atau al-julusa maknanya sama. Ya, maksudnya sama. Taib tahta al-mirwahati. Nah, fa inna dhalika yadurruni. Mana isim innanya? Dhalika. Dhalika isyarah. Iya. Mabni ya. Naam. Taib mana khabarnya? Yadurru. Yadurru. Nun itu nun apa namanya? Nun maf'ul bih. Nun maf'ul bih? Ianya sebagai apa? Kenapa Ustaz? Nunnya, yadurruni. Nunnya nun apa itu? Nunnya nun wiqaya. Nun wiqaya. Nun wiqaya Ustaz. Nun wiqaya. Nah. Iya. Apa arti nun wiqaya? Kan tidak mungkin dibaca yadurri. Gitu, nah, Ustaz. Untuk menjaga fi'il itu baris kasrah. Iya. Kena ya. Kena depan ada ya kan? Ya mutakallim. Nah. Domir. Iya itu harak. Harakat sebelumnya sesuainya apa? Kasrah. Kasrah kan? Naam. Makanya kalau tidak ada nun, nanti fiilnya jadi kasrah. Ya durri, kan gitu. Taip. Nah, untuk menjaga hal itu maka didatangkan nun. Naam. Namanya nun wiqayah. Wiqayah. Taip. Itu asal. Taip. Mana fa'il? Fa'ilnya damir mustatir. Takdiruhu. Takdiruhu. Kembali ke mana? Kembali ke dzalika. Dzalika. Jayid. Taip, istamiri. Afa ajlisu khalfa jamalin. Dayid, jayid, naam. Terus. La mani'a ladayya. La mani'a ladayya. Taib. Ini enggak lupa saya, sudah pernah dibahas atau apa ini. Taib, mani'a itu kira-kira jadi apa dia? La. La itulah apa? La nafiyah. Nafiyah apa? La jinsiyah. Ah, betul. La nafiyah al-jinsiyah. Dari mana mengetahui? Mani'anya mansub. Mani'a mansub. Naam. Betul, yakin? Naam, Ustaz. Khata. Oh. Iya. Betul, la nafil jins itu beramal seperti amal inna. Iya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tapi perlu ingat bahwa isimnya mabni al-fathah. Kenapa, Ustaz? Isimnya mabni. Jadi isim la itu mabni al-fathah fi mahallin nasab. Oh. Iya, dia bukan mu'rab. Iya. Kalau dia mansub la mani'an. Iya, ini perlu diketahui. Berarti ini tidak boleh tanwin Ustaz ya? Oh, enggak boleh bertanwin. Iya, karena di mabdi. Ya, itu sudah kaidah Ustaz. Oh iya, memang kaidah. Nanti silakan buka di buku-buku kaidah. Mansub ya. Tanpa tanwin gitu Ustaz. Bukan mansub istilahnya, mabni. Mabni. Kalau istilah mansub berarti dia mu'rab. Naam. Iya, mu'rab. Nah. Oh. Nah, ini dia mabni. La mani sama seperti la ilaha illallah. Ilaha itu adalah isim la mabni al-fathah. Berarti pada kalimat ini juga misalkan la rajula fil baiti tetap tidak bisa la rajulan istilahnya. Iya enggak. La rajula, betul. Oh. Ini menafikan semua jenis laki-laki. Sekalipun tanpa alif lam. Enggak boleh alif lam, harus nakirah kan? Nakirah dan dia mabni di atas fathah. Mabni al-fathah. Baik, Ustaz. Nah, jadi isim la nafil jins itu mabni al-fathah fi mahalli nasbin. Nah, dia i'rabnya fi mahalli nasab. Kenapa malah nasab? Karena dia lah itu beramal seperti amal inna. Bagaimana amal inna? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah. Kalau tansibul isma berarti dia mu'rab kan gitu. Nah, cuma isim la ini dia mabni. Al-fathah. Isimnya aja, kalau khabarnya tidak. Ya. Baik, ahsan. Mana khabarnya? Ladayya. Ladayya. Bentuk apa ini? Tai ini syibul jumlah ya. Bukan jar majrur, syibul jumlah ini. Syibul jumlah dzaraf. Ya, nanti akan ada pembahasan di sini. Ini mauduk nanti adalah mauduk masalah dzaraf. Beda sama jar majrur sudah ladayya ini. Bukan jar majrur, itu lada itu dzaraf. Oh. Iya, bukan jar majrur. Lam itu bukan huruf jar. Bukan lam itu jar, ladayya itu enggak. Iya itu ya mutakallim. Lada. Paham ini? Belum pernah belajarnya sedelah. Oh iya, taib nanti sini ada pembahasan masalah dharab insyaallah. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Afik barakallahu. Ya. Bertanya Ustaz. Iya. Pada contoh kalimat tamakkana Hasanun min huduril fasli mahma kana maridan. Nah, di sini kan mahma itu jazm Ustaz. Huruf jazm Ustaz kan mahma. Nah, pada ini bagaimana cara mengirob mahma kana maridun? Itu saja Ustaz. Baik, ahsan. Nah, baik. Sekian jazakallahu khair ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair ya Muhanif. Barakallahu fik. Kira'ah jidah wa kaidah juga jelas ya, bisa dijawab. Ya namanya jazam tadi apa? Tidak mesti dia fi'il mudhari. Ainam. Kalau dia fi'il mudhari baru dia majzum. Ya. Nah. Kalau seperti mahma itu betul. Sama syartiyah kan? Nah, syartiyah mahma sekalipun. Syartiyah kalau fi'ilnya fi'il madhi berarti apa? Dia menempati tempat jazam seperti man jadda wajada. Man jadda wajada. Sama seperti mahma kana. Nah, kana itu adalah dia menempati tempat jazam. Jadi man jadda wajada, jadi jadda itu fi'il syarat. Wa huwa fi'lun madhin mabni fathah fi mahalli jazmin. Nah, fi mahalli jazam. Kenapa fi mahalli jazam? Karena mahma dan sejenisnya macam man, in dan sebagainya itu menjazamkan fi'il syarat dan jawab syarat. Nah, tapi perlu diketahui tidak selamanya fi'il syarat dan jawab syarat itu fi'il mudhari. Ya, tidak selamanya. Kalau dia fi'il mudhari, betul dia majzum. Tapi kalau dia fi'il madhi, ya dia mabni. Cuma i'rabnya mahal. Fi mahalli jazmin. Jazmin. Ya, fi'il syarat. Fi mahalli jazmin. Jawab syarat. Ya. Baik. Alhamdulillah terjawab pertanyaan dari Ummu Hanif. Jazakillah khair. Wasil kita sampaikan atau kita sambung kembali. Silakan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain. Di line telepon 0218236543. Ya, masih ada cukup banyak kaidah-kaidah yang akan kita simak dan juga bedah dalam pembahasan hiwar di pelajaran ke-12 ini. Kita angkat yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Ma'am. Baik, alhamdulillah. Fadhal ya Ma'am. Jamal, aina safarta? Jamal. Tadi mudaris la mani'a ladayya. Al-an Jamal, aina safarta? Baris yang ketiga dari bawah. Halo, Umma Abdillah, suaranya ya. Ah, taib. Sekarang agak keras. Mungkin baris yang ketiga dengan speakernya. Aina safarta, aina safarta, riwayat saifi di sana saya tadi. Naam, iya. Jadi apa as-saifi di sini? Kenapa jadi kasrah? Saifi. Nah, kalau mudhaf ilaih. Ya betul. Mudhafnya mana? Utlah. Taib, jayid. Nah. Nah, terus ila ila Filipina, ila Indonesia. Ila Indonesia atau Indonesia? Indonesia. Taib, isim apa kat Indonesia ini? Apakah isim maksur atau isim manqus? Isim apa? Enggak, ini apakah isim maksur atau isim mankus? Isim maksur. Maksur. Isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif. Ya. Itu alif itu, alif. Iya. Mat itu isim maksur. Iya. Tapi bagaimana cara mengirab ini? Indonesia. Indonesia. isim maksur. Gimana? Ismun majrurun bi ila. Majrurun bi ila, dengan ila. Ismun majrurun bi ila. Fi ila. Bi ila dengan ila. Bi ila. Ya. Terus wa alamatu jarihi? Wa alamatu jar. Muqaddara. Kasratun. Kasratun muqaddaratun. Muqaddaratun alal. Alif. Alif, ya. Terus mana'a min zuhuriha? التعذر أو الثقل؟ الثقل. آه. تعذر. التعذر أو الثقل؟ الثقل صار. kalau ثقل itu masih bisa diharakatkan. Itu ثقل. Arti ثقل kan berat. Berat. Masih bisa diharakatkan. Kalau ini tidak bisa diharakatkan, karena itu alif. Ya. Jadi ثقل itu hanya ada pada isim manqus. Isim manqus adalah isim yang diakhir oleh ya. Nah, ini diakhir oleh alif. Itu alif bukan ya, ya. Alif. Lihat arif, huruf terakhir apa? Terakhir kan alif. Alif. Nah, bukan ya. Hmm. Terakhirnya alif. Indonesia. Ya. Jadi nama Arab itu adalah akhir kat, akhir huruf. Akhir huruf adalah alif bukan ya. Nah, alif itu tidak bisa diharakatkan baik dhammah, fathah maupun kasrah. Nah, makanya apa? Harakatnya apa? Muqaddarah. Arti muqaddarah ditakdirkan atau ditetapkan di situ ada harakat kasrah alal alif, ya. Jadi mana amin zuhuriha terhalang untuk menampakkan harakat tersebut, kasrah apa? At-ta'adzuru. Ya. Arti ta'adzur, uzur, enggak mungkin bisa dinampakkan. Baik, terus Adam. Alam tamurra dibuala alam burra. Tamurra. Taib. Tamurra ini fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Mudhari. Ma, marfu atau majzum? Atau mansub? Majzum. Majzum. Apa tanda jazamnya? Tamurra. Fathah. Fathah. Taib ini tadi yang ditanyakan ya. Oleh Ummu Fatimah. Iya. Ini asalnya, kenapa fathah? Asalnya itu kas sukun. Perlu ketahui, tamurra itu fi'il muda'af. Tamurra. Jadi asal apa? Marra, asal marara. Marara yamruru. Kan gitu. Marara yamruru. Nah, masuk apa? Tamrur. Kalau sukun, lam tamrur. Karena dia hurufnya sama, ra-nya sama, maka diidghamkan. Maka jadi dikatakan mudha'af. Jadi tamurra. Asalnya apa? Asalnya itu baris sukun, huruf akhir. Ra yang kedua itu baris sukun. Mafhum paham ini? Ya, insyaAllah. Ya. Jadi alam tamurra, lam tamurra, ra itu berapa ra di situ? Ra dua. Dua hurufnya kan? Nah, asal tamrur, kan itu asalnya tamrur. Ra-nya dua, ketika diidghamkan berarti kedua-dua ra itu baris sukun karena ada lam. Iya kan? Iya. Ada lam masuk menjazamkan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari sahih akhir, tanda jazamnya sukun seperti lam yalid wa lam yulad wa lam yakun. Iya kan? Naam. Nah, ini pahami baik. Nah, ya. Karena hurufnya mudha'af, hurufnya sama. Hurufnya sama. Berarti apa? Ketika disukunkan berarti ada dua huruf yang bertemu dua sukun. Mana itu? Huruf pertama ra, huruf yang kedua juga ra. Ra. Nah. Kalau huruf ra yang pertama kena idgham, huruf yang kedua sukun kena ada lam. Kan gitu? Iya ya, kan? Berarti bertemu dua sukun. Liltika usakinin. Untuk terlepas ketemu dua sukun, berarti harus diharakatkan huruf akhirnya. Nah. Harakat apa yang paling ringan? Fathah. Fathah. Harakat fathah, maka harakat fathah, maka difathahkan dia. Alam tamurra. Ya. Alam tamurra. Jadi tanda jazamnya tetap dia sukun. Nah, wa hurrika bil fathah liltiqa'us sakinain. Jadi Karena huruf sahih akhir tanda jazamnya sukun. Paham ini? Paham. Nah, paham. Jadi majzumun wa alamat jazmi as-sukun. Wa hurrika bil fathah, diharakan fathah lil tiqa'u sakinin. Bertemu dua sukun. Ya. Mana dua sukun? Ra pertama, yang kedua ra, yang kedua masuk lam. Ya, maka difathahkan. Kenapa harus fathah? Kenapa enggak dhamma? Karena harus baris fathah itu yang paling ringan, akhaf. Ya. Baik. Ahsan. Bi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Lumpur. Ra ini kenapa enggak Lumburi? Karena mamnu' sarf. Baik, mamnu' minas sarfi. Apa illatnya? Itu ada ba ya, ba itu bi. Ba itu huruf jar. Bi Kuala, asalnya Kuala Lumpur, masuk ba. Bi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur itu adalah isim mamnu' minas sarfi, ismul ladzina sarf. Ada dua illat. Illatnya apa? Kedua itu. Isim alam. Isim alam alamiah, yang kedua? Kedua. Ajam. Ahsanti, betul. Ajam, ujmah. Nah, ajam, nama ajam bukan nama berasal dari nama Arab. Ini kata ajam, jadi ujmah. Ijma' wazin adilan an-nisbi ma'rifatin razqib wazin ujmatan. Ujmah. Nah, itu diungkapkan dalam satu bait tentang illat-illat apa? Ismul ladzina sarif. Nah. Taib, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Ma'abdillah, barakallah fik. Baik, Ustaz, kita berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543 di belakang Ma'abdillah. Dan bagi pendengar dan pemirsa Radio TV yang mungkin belum bisa masuk, silakan Anda bisa mencoba kembali di 0218236543. Kita angkat, halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, di mana, akhi? Hafid di Situbondo. Hafid di Situbondo. Baik, lebih keras suaranya, akhi. Silakan. Ahlan. Tafadhal ya, akhil karim. Iqra. Ma'akal kitab? Ada kitabnya? Mafi, taib. Taib. Wat tushahid tilfaz? Anta tushahid tilfaz? Halo? Taib. Sepertinya terputus. Hafid di Situbondo, mohon maaf. Koneksinya mungkin terganggu. Silakan Anda bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543. Kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Radio TV yang lain juga. Silakan yang ingin ikut bergabung dan berinteraksi untuk membaca hiwar yang terdapat di pelajaran ke-12. Dalam sesi kaidah ini, kita akan menyimak pertanyaan dari Ustaz terkait dengan kaidah yang terdapat dalam hiwar. Ya, halo. Halo. Ahlan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Ukasyah. Ukasyah, Ukasyah di mana? Di Lombok. Ahlan, masyaallah. Ahlan wa sahlan ya akhi al-karim. Marhaban. Marhab. Tafadhal ya akhi al-karim, iqra. Naam. Al-mudarris. Ma indi kitab. Tayyib, tushahid tilfaz? Naam. Tayyib, naam. Iqra hadha al-mudarris. Al-mudarris. Bala walakinnani. Bala walakinnani lam amkut fiha tawilan. Nah, pernah ngikutin apa kaidah ini pelajarannya? Belum, Ustaz. Belum ya. Taib, kenapa dibaca amkut disukunkan tha-nya? Karena ada lam. Lam. Ada lam jazam. Ma'ahsan, lam jazam ya. Iya, bisa kembali pada ayat dalilnya lam yalid wa lam yulad. Iya, itu sebagai kaidah juga atau sebagai dalil hujjah. Taib, lam ankus fiha. Taib, walakinnani. Nun yang kedua, nun apa itu? Ada dua nun di sini. Bahkan tiga nun. Walakinna, nun tasydid. Yang kedua ada nun lagi sebelum ya. Nun taukid. Nun taukid tidak ada di situ. Nun taukid itu masuk pada fi'il ya. Oh iya. Ya. Nah, ini tadi ke nun wiqayah juga namanya. Nun wiqayah. Tapi nun yang kedua. Iya. Nun wiqayah itu arti nun itu menjaga. Nun yang wiqayah di sini masuk pada huruf ini boleh masuk boleh tidak. Boleh masuk boleh tidak. Makanya boleh baca apa? Walakinnani atau enggak masuk walakinni. Faham tak? Insyaallah. Nah, nanti boleh walakinnani. Wah ya, walakinni berarti nun wiqayah tidak ada. Kalau baca, kalau ada nun wiqayah masuk walakinnani. Jadi keduanya boleh. Ya. Iya. Baik. Terus kam labisna tamma ya ustadz. Naam. Terus labistu tammata yawman aw ba'da yawmin. Iya, Law arafu annaka ta'ti ila baladi fastakbartuka fil matar. Naam. Law araftu annaka ta'ti. Apa kedudukan? Terus sebentar ya. Anna ya. Mana isim anna? Anna domir kaf. Tay. Mana khabarnya? Khabar anna? Jumlah fi'liyah. Apa? Jumlah fi'liyah. Sahih. Ta'ti. Mana fa'il ta'ti? Damir mustatir takdir wa anta. Ahsanta. Taib, ini jumlah atau jumlah daripada isim anna dan khabarnya menempati sebagai apa di sini? Khabar anna. Bukan. Isim anna serta khabarnya dia menempati sebagai apa di sini? Anna dan isimnya dan khabarnya. Ahsan, maf'ul bih daripada araftu. Iya. Maqdar, masyaallah, hadza maqdarallahu lahu. Taib, jayid, masyaallah. Iya, sebetulnya dia punya apa? Menguasai beberapa kaidah ini, masyaallah. Iya. Taib, jazakallahu khair, Ukhasyah di Lombok. Barakallahu fik, mungkin bisa menghubungi kembali. Dan mungkin sisa yang ada kita berikan kepada ikhwah yang ada di studio. Silakan, akhi. Iqra' fadhil ya. Iya. Law araftu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka fil matar. Naam. Asafarta ila Singapura aidan? La, alam tusafir ilaiha min qabl? Alam tusafir ilaiha min qabl? Naam, lam usafir ilaiha qatt. Nah, ini sering ditanyakan dulu apa? Masalah min qablu. Nah, pada ada min, masih ingat? Kenapa dibaca qablu? Pada ada huruf min. Nah. Dalam Quran ada kan min qablu wa min ba'du. Nasi tahu? Nah, ini perlu ingat bahwa kata qablu dan kata qabla dan ba'da itu mesti diidhafahkan. Atau idhafahkan? Ya, digabungkan. Jadi ada penggabungan dua kata atau dua kosakata. Nah, kata qablu itu harus digabungkan. Tatkala mudhaf ilaihnya dibuang, maka kata qablu dan mabni atau ba'du apa menjadi mabni. Ya. Asaba min qabli dzalika, kan gitu. Ya, tergantung mudhaf ilainya apa? Tergantung mudhaf ilainya sesuai dengan makna sebelumnya, kan gitu. Ya. Ya, kita pakailah kata dzalika saja. Kalau dzalika kembali kepada kalimat sebelumnya. Min qabli dzalika. Jadi kata mudhaf ilainya mana? Mana mudhaf ilainya? Dzalika. Nah, itu dibuang. Nah, kenapa dibuang? Karena dia maklum. Nah, sesuatu hal yang dibuang dalam bahasa itu kalau dia maklum. Ya, kemarin dulu sudah kita beberapa pertemuan lalu kita bahas kan, ada yang mubtada dibuang, ada khabar buang, bahkan mubtada khabar pun dibuang. Nah, kalau dia maklum. Ya. Nah, termasuk ini mudhaf ilainya dibuang karena dia maklum. Kalau ketika mudhaf ilainya dibuang bagi kata qablu dan ba'du, maka dia menjadi mabni. Ini hanya khusus untuk lafaz qablu dan ba'du. Tidak bisa dikiaskan kepada kalimat lain. Mabni. Beda kalau kullun. Kullun malah kullu itu kalau dibuang mudhaf ilainya jadi apa? Dia tetap mu'rab, bukan mabni. Kullun fil mal'ab. Kullun fil ma'ab. Umpamanya ja'atullabu ilal ma'had. Kullun fil mal'ab. Apa itu kullun? Kulluhum. Hum kemana maksudnya apa? At-tullab. Nah. Ya, kenapa diulang? Karena sudah maklum, karena sudah disebutkan sebelumnya, ja'at-tullabu ilal ma'had. Ja'at-tullabul ma'had mubakirin. Kul lun ay kulluhum. Ya. Nah, itu jadi kalau kullu enggak jadi mabni, ya, bukan kullu, tetap dia mu'rab. Berbeda kalau lafaz qablu, lafaz qabla dan ba'da. Ketika mudhafnya dibuang, maka dia jadi mabni ala dham. Ya. Min qablu wa min ba'du. Itu sudah kaidah baku, ya. Baik, masyaallah selesai. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Insyaallah akan datang kita lanjutkan masalah kaidah. Itu pertanyaan yang ada dengan pertanyaan terkait dengan apa? Isti'abul maudhu, penguasaan maudhu. Nanti baru terjemahannya nas ini, baru selanjutnya kita bahas kaidah latihan yang ada kaidah di sini. Baik, masyaallah. Jazakumullah khair akhana Karim, dan alhamdulillah beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat juga telah terjawab melalui kaidah-kaidah yang disebutkan. Kita angkat mungkin pertanyaan yang dari Ummu Fatimah yang di awal, ya, terkait dengan tamakkana, mohon maaf. Sudah terhitung? Baik, sudah terhitung. Ya, alhamdulillah. Tanda jazam. Masalah tanda jazam pada fi'il mudhaf. Mudhaf tadi sudah dijelaskan. Baik, alhamdulillah. Ya. Berarti sudah tuntas pertanyaan dan jawabannya disampaikan. Jazakumullah khair, dan sebagai ikhtitam saya. Baik. Jazakumullah khairul jazaa' ala husni ishtirakukum fi hadzal dars. Ya, mudah-mudahan apa menambah wawasan bagi antum semuanya. Taib, lagi-lagi tidak lupa atau tidak bosan-bosannya saya mengingat kepada antum untuk sering-seringlah memurajaah kaidah-kaidah yang sudah dipelajari. Sebab kalau tidak murajaah, maka kaidah-kaidah ini sangat cepat sekali lupa, ya. Taib. Demikian saja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.